Ayo. Fadhal man yaqra an hadits 31. Nah, jazakumullah khairan. Kita masuk pada hadis yang ke-32. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبت من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapapun, hamala alaina as-silah, siapapun yang membawa senjata dalam keadaan mengarahkannya kepada kami, siapapun yang membawa senjata dan diarahkan kepada kami, atau maknanya siapapun yang mengarahkan kepada kami suatu senjata, falaisa minna, maka dia bukan dari kami. Wa man ghasyana, dan siapapun yang menipu kami, falaisa minna, maka dia bukan dari kami. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini selain datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim yang ada di depan kita, juga ya datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua bagian dalam hadis ini. Bagian yang pertama, man hamala alaina as-silah falaisa minna, siapapun yang mengarahkan senjatanya atau membawa senjata kemudian diarahkan kepada kami, maka dia bukan dari kami. Baik, di sini terdapat larangan atau ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan semacam ini, baik diarahkan kepada individu dari kaum muslimin, misalnya seseorang bawa belati, bawa pisau, bawa sabit dan semisalnya, kemudian diarahkan kepada saudaranya untuk menakut-nakutinya, atau masuk di dalamnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam kepada pemerintah. Kalau tadi arahnya kepada individu, ya mau menyerang, mau menakut-nakuti perorangan dari kaum muslimin, individu dari kaum muslimin, atau melakukan upaya pemberontakan, ya, memanggul senjata, mau menggulingkan negara, akan masuk dalam hukum ini. Man hamala alaina as-silah, ya, tanpa alasan yang benar, maka ini termasuk dari dosa besar, termasuk dari kabirah min kabairi dzunub. Kenapa dikatakan sebagai dosa besar? Karena Nabi SAW meniadakan nafi falaisa minna. Ditiadakan bagian dia dalam deretan Nabi SAW. Sebagian ulama memaknakan falaisa minna di sini, yakni falaisa min dinina, enggak termasuk dari agama kami. Ada juga menyebutkan falaisa fi millatina, tidak masuk dalam ya, falaisa min hizbina, tidak masuk dalam hizb, kelompoknya Nabi SAW. Dan tafsiran-tafsiran yang lainnya disebutkan ulama. Namun ada ucapan dari sebagian ulama kita yang cukup bagus. Ya. Ada yang mengucapkan misalnya, walaisa ala siratina, tidak termasuk dari perjalanan hidup kami. Kami tidak demikian. Ya. Sebagian ulama menegaskan agar kita tidak terlalu berdalam-dalam ribut terkait dengan makna ucapan semacam ini, namun kita tafsirkan dengan zahirnya. Ya. Siapapun yang mengarahkan senjata kepada kami, bukan dari kami. Ya. Bukan dari kami. Dengan makna zahir semacam itu. Kenapa? Tujuannya agar ini lebih mengena. Ya. Lebih mengena kepada orang tersebut. Urusannya bukan mudah. Urusannya tidak ringan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bukan dari kami. Bukan bagian kami. Bukan termasuk dari kami. Ya. Dan yang roji dalam hal ini, bahwasanya hukum semacam ini, baik mengarahkan kepada individu, ya, mengancam seorang dengan menggunakan senjata tajam, senjata api dan semisalnya, ataukah melakukan pemberontakan, ini adalah kabirah min kabairi dzunub, dosa besar. Ya, dosa besar. Kecuali kalau seseorang yastahil menganggap halal, yakni menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslim, menghalalkan darah pemerintah kaum muslimin. Maka semata-mata anggapan tadi istihlal menghalalkan darah seorang muslim yang tidak ada landasannya, ataukah menghalalkan darah pemerintah kaum muslimin, dengan semata-mata keyakinan itu sudah mengeluarkan dari agama Islam. Walaupun dia tidak memanggul senjata, walaupun dia tidak melakukan penyerangan. Kenapa? Karena menghalalkan hal yang Allah haramkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Siapapun yang menipu kami, al-ghish artinya naqid an-nusih. Naqidu an-nusih. Tidak melakukan nasihat, tidak memberikan hak, tidak menunaikan kewajiban dia. Namanya ghish, melakukan penipuan. Siapapun yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari Nabi, bukan bagian dari agama Nabi SAW. Ini juga demikian. Ini juga termasuk dari dosa besar. Ya. Sana ada kisah terkait dengan hal demikian. Ya, di antara bentuk sifat ghish adalah seorang penjual yang menampakkan pada bagian atasnya barang dagangannya, makanannya bagus. Kemudian ternyata dalam ada yang terkena air hujan basah. Ya, dia tampakkan yang bagus, ternyata dalamnya ada yang cacat. Nah, demikian pula, hal demikian berlaku dengan hal-hal yang lain. Seorang menampakkan halnya bagus, luarnya bagus, ternyata dalamnya keropos, dalamnya rusak, tidak jujur dalam bermuamalah, menipu, maka masuk dalam deretan hal demikian, melakukan penipuan. Padahal Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, ya, fa'in sadaqah wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'atihima. Siapapun yang jujur dan menjelaskan, ya, jelaskan apa adanya, nah, maka jual belinya akan diberi berkah. Dan siapapun yang dusta dan menyembunyikan, maka akan diambil, akan dihilangkan keberkahan jual belinya. Nah, di sini selain dari apa yang disebutkan, maka mafhum dari perkara ini pentingnya bagi kita untuk berlaku jujur dalam muamalah, demikian pula menjaga amanah, menjaga hal-hal yang positif yang diarahkan oleh Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.